Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu madan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani umidini amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio Rudul Jannah, alhamdulillah kesempatan sore yang berbahagia ini dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali bahasan kitab Sahih Bukhari, dan kita telah memasuki bahasan yang keempat tetap, yaitu tentang kitab wudu. Insyaallah hanya beberapa bab lagi dan beberapa hadis lagi. Di kesempatan sore hari ini, sebelum kita membahas tentang hukum kencing sambil berdiri, kita akan menyempurnakan bahasan sebelumnya, yaitu bab yang ke-59, hadis nomor 222. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu baulil sibyan. Qala hadasana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin fabala ala thawbihi pada abimain fa'atba'ahu iyyahu. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ummu Qais binti Mihsan annaha atat bibni laha sagirin lam yakul at-ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ajlasahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada abima'in panadahahu walam yagsilhu. Bab yang ke-59, yaitu bab seputar masih tentang air kencing, tapi ini berbicara tentang kencing anak kecil atau bayi. Jadi hukum kencing bayi. Kita telah jelaskan yang terlalu bahwa para ulama sepakat bahwa kencing manusia itu najis. Hanya ada perbedaan tentang kencing bayi yang nutrisinya masih ASI saja. Artinya sumber makanannya hanya ASI, tidak memakan makanan selain ASI. Imam Bukhari itu membuat bab khusus dan menyertakan hadis khusus tentang seputar air kencing bayi. Belum menyebutkan bab air kencing bayi. Dengan meriwayatkan dari jalannya Abdullah bin Yusuf, dari Imam Malik, dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya yaitu Urwah ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, bahwa beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu interaksi dengan anak kecil, di mana beliau diberikan anak kecil, yaitu menggendong anak kecil. Fabala ala saubihi, lalu anak kecil itu kencing sehingga mengenai kainnya. Pada Abi Ma'in, lalu Nabi SAW meminta air, fa'at bahu iyahu, kemudian beliau mengusapi bekas kencing bayi itu dengan air, dalam arti tidak mencucinya. Pada hadis yang kedua, yaitu dari jalannya masih Abdullah ibnu Yusuf dari Imam Malik, dari ibnu Syihab Muhammad ibnu Muslim, dari Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah, dari Ummu Qais binti Mihsan, yaitu saudaranya Ukasah ibnu Mihsan. Annaha atat bibnilaha sogirin, bahwa beliau datang menemui Nabi SAW dengan membawa bayinya. Jadi di sini Ummu Qais pergi menemui Nabi SAW sambil membawa putranya, yaitu anak laki-laki. Lam yakulit ta'ama, yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Lalu Nabi sallam menjadikan ia duduk di pangkuannya. Fabala ala saubihi, maka si anak tersebut kencing dan mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallam dikencingi, lah bahasa lebih letterlocknya itu ya. Pada Abi Ma'in, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, artinya pendapat kebanyakan para ulama, itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan pendapat para ulama yang lainnya. Sementara Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa kencing anak laki-laki tidak najis. Itu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Yang mendasari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki tidak najis, karena beralasan dengan redaksi walam yagsilhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya. Tetapi pendapat yang hak, pendapat yang benar dari semua pendapat ini, bahwa kencing bayi atau air kencing bayi itu hukumnya tetap najis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya, hanya saja dibedakan dari sisi kaifiyah mencucinya. Jadi hanya dibedakan dari sisi cara mencucinya. Oleh sebab itu para ulama membagi najis itu kepada tiga macam. Jadi najis ada tiga tingkatan. Itu najis mughalladhah, najis mutawasitoh, najis muhaffafah. Najis mughalladhah adalah najis yang tingkatannya berat gitu, yang mewajibkan untuk dicuci 7 kali dan diwajibkan salah satunya dengan tanah. Maka para ulama mengatakan najis mughalladhah itu adalah lu'abul kalbi, yaitu air liur anjing. Dimana kita mengetahui air liur anjing itu disyariatkan dicuci 7 kali. Dan ini sudah lewat hadisnya dalam bab ini juga. Yaitu 7 kali dicuci, salah satunya dengan tanah. Itu dinamakan dengan najis mughalladhah. Sedangkan yang kedua adalah najis mutawasitoh, itu najis yang pertengahan. Maka ini dibahas yaitu sairun najasat. Pada umumnya adalah seluruh najis selain air liur anjing dan selain air kencing bayi. Maka dinamakan najis mutawasitoh. Sedangkan yang ketiga adalah najis muhaffafah. Itu najis yang dari sisi hukumnya dalam cara mencucinya ada keringanan. Jadi ada keringanan, ada kemudahan dalam cara mencucinya. Yaitu cukup dipericiki atau diciprati aja. Ya, jadi kalau ada kencing anak bayi ke kain, maka cukup diciprati atau cukup diikutkan air ke tempat itu tanpa harus apa? Dicuci gitu. Ya, tanpa harus apa? Dicuci. Itu dinamakan dengan hadis dengan najis muhaffafah. Dan ini khusus untuk kencing anak laki-laki. Adapun kencing anak perempuan itu hukumnya sama dengan kencing dewasa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Samhi yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dan hadisnya adalah sahih. Baginda Nabi SAW mengatakan yugsalu mimbaulil jariyati wa yurashu mimbaulil al-gulam. Baginda Nabi SAW mengatakan dicuci dari kencing anak perempuan dan diperciki atau diciprati dari kencing anak laki-laki. Jadi syariat Islam itu membedakan hukum untuk air kencing anak perempuan dengan air kencing anak laki-laki. Tetapi hukumnya sama adalah najis. Hanya ada keringanan dari sisi cara mencucinya. Jadi dari sisi cara mencucinya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas dari sisi hikmah bahwa syariat itu membedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Jadi kenapa syariat membedakan itu? Kaifiyah mencucinya. Nah, kemudian di sini kita mempelajari sebuah kaidah dalam syariat Islam. Bahwa kita memahami salah satu bentuk kaidah syariat Islam atau yang dinamakan landasan syariat Islam. Syariat Islam itu sahlah, yusrun. Jadi syariat Islam itu mudah. Raf'ul haraj, selalu mengangkat kesulitan. dan memberikan apa? Kemudahan. Ya. Lalu apa yang menjadi pembeda antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan? Nah, kenapa syariat membedakan di antara keduanya? Maka al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ini dinukil dari ungkapan para ulama terdahulu, bahwa hikmah membedakan antara kencing anak laki-laki dengan anak perempuan itu li hikmatin azimah, untuk hikmah yang sangat agung. Jadi untuk hikmah yang sangat agung, yaitu Rabbul Hajr lihadihil ummah, yang intinya mengangkat, menghilangkan kesukaran untuk umat ini. Ya, karena Nabi SAW telah disebutkan, Bu'istu muyassirin la mu'assirin. Di mana Nabi SAW mengatakan, aku diutus dengan membawa kemudahan. Dan tidak diutus untuk membawa kesukaran. Jadi selalu syariatnya itu mudah. Nah, sehingga para ulama menyebutkan apa sih perbedaannya. Kemarin sudah disebutkan sekilas, tapi sekarang akan dirinci. Kenapa syariat membedakan? Yang pertama, bahwa laki-laki itu, khususnya dulu ya ketika turun syariat ini, dan mungkin juga sampai hari ini, bahwa kalau anak laki-laki itu kasratul hamal, bahwa laki-laki itu memang lebih banyak digendong ketimbang anak apa? Perempuan. Jadi umumnya kalau menggendong anak laki-laki lebih menyenangi ketimbang menggendong anak perempuan itu. Itu dalam kehidupan kita, bahkan seluruh manusia ya. Jadi kalau kita membawa anak laki-laki lebih senang ketimbang menggendong anak perempuan. Maka otomatis yang lebih sering digendong itu madorotnya lebih besar ketimbang yang jarang apa? Digendong. Karena kalau sering digendong, sering kencingnya juga gitu. Sehingga kalau setiap kejadian harus dicuci seperti biasa, maka itu memberatkan kepada kita. Sehingga syariat memberikan kemudahan, memberikan kemudahan. Yang kedua, an-narujul atau an-nasobi la yabulu ila makanin wahidin. Yani ila buqatin wahidah bikhilafil mar'ah. Artinya kalau anak laki-laki itu kencing, artinya tidak tertuju pada satu tempat gitu. Jadi kalau mungkin kencing tidak pada satu tempat. Ya, karena ya laki-laki pasti bergerak gitu. Sehingga kemungkinan banyak tempat yang terkena oleh kencingnya, berbeda dengan anak perempuan. Sehingga kalau dicuci seperti biasa itu pengamalannya lebih berat gitu. Jadi pencuciannya lebih berat ketimbang wanita. Maka dalam rangka meringankan syariat kepada umat, Nabi SAW membedakan hukum di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa secara tabiat, kalau laki-laki itu beda dengan wanita. Wanita itu rutubah. Wanita itu dalamannya dingin. Laki-laki dalamannya panas. Sehingga sesuatu yang keluar dari tempat yang dingin lebih bau dari tempat yang panas. Dan itu tabiat. Maka dianggap bahwa air kencing wanita lebih bau daripada kencing laki-laki. Tabiahnya. Nah, maka syariat Islam memberikan kemudahan yang baunya lebih, maka pencuciannya juga lebih. Dengan yang di bawahnya maka berbeda. Ya. Dan ini tabiat syariat Islam. Tabiat syariat Islam. Nah. Pemahaman ini memberikan satu motivasi penuh bagi kita, bagi antum, untuk meyakini penuh tentang indahnya syariat Islam. Oleh sebab itu, di dalam hadis dan menjadi kaidah, hadisnya adalah hadis Abu Sa'id, yaitu hadis berbunyi la diroro wala diror. Jadi semua syariat Islam tidak ada madorotnya, dan Islam melarang untuk melakukan sesuatu yang memadorotkan. Jadi ada dua bagian. Semua syariat Islam itu tidak madorot, bahkan jalbul masolih wadabul mafasid. Syariat Islam itu dalam rangka mendatangkan maslahat dan menutup apa? Madorot. Nah, sisi yang keduanya bahwa Islam itu melarang bagi setiap manusia melakukan sesuatu yang memadorotkan, baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Maka dikatakan la diroro wala diror. Nah, dari pelajaran ini wajib dipahami oleh kita, yang akan menjadi motivasi yang sangat agung, motivasi yang sangat kuat agar kita melaksanakan dinul Islam, bahwa kita harus yakin setiap kita melakukan satuan syariat Islam maka itu pasti mendatangkan maslahat. Jadi setiap kita melakukan bagian dari sendi-sendi Islam maka itu pasti mendatangkan maslahat. Sedangkan bagian yang kedua yang harus kita pahami dan kita yakini, bahwa kita harus khosyah, harus punya khauf, rasa takut, bahwa setiap kita bergeser dari syariat Islam maka itu akan mendatangkan mudharat. Ya. Jadi ketika kita di alam semesta ini diberikan peraturan oleh Allah berupa syariat yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat ini mengandung berupa penjagaan maslahat dan mengandung berupa pencegahan kepada setiap madarat. Maka setiap bentuk perintah Allah itu pasti akan mendatangkan maslahat. Dan setiap yang Allah larang, setiap yang Allah cegah, dan setiap yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cegah, maka itu mengandung apa? Madarat. Mengandung madarat. Maka artinya apa? Kalau kita bergeser dari perintah, pasti itu akan menafikan satuan dari maslahat. Dan setiap kita melakukan pelanggaran kepada larangan, pasti di situ akan mendatangkan apa? Madarat. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, termasuk ini salah satu contohnya. Kemudian di dalam hadis ini, selain hukum tentang air kencing dan syariat membedakan antara kencing laki-laki dengan kencing perempuan, di sini ada beberapa pelajaran tentang tarbiyah, yaitu tentang pendidikan. Jadi tentang pendidikan. Ya. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai anak kecil. Jadi sangat mencintai anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan anak kecil, kita mengenalnya at-tiflu Sibyan Al-Ghulam itu bagian terpenting dalam kehidupan. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita hari ini adalah masa depan kita gitu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak kecil. Jadi sangat mencintai anak kecil. Dan itu dapat kita lihat dalam berbagai bentuk hadis ya. Lihat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggendong anak yang di sini tentunya bukan menurut pendapat yang rajih, bukan Hasan dan Husain, bukan putranya, bukan putrinya, bukan juga apa? Cucunya. Tetapi ini adalah orang lain. Tapi Nabi Sallam memberikan bagiannya. Memberikan bagiannya. Yang kedua, bahwa Nabi Sallam sangat menjaga hak anak kecil. Jadi Nabi Sallam itu sangat menjaga hak anak kecil. Ada tiga poin penting yang merupakan hak anak. Ya, yang mungkin bisa dilalaikan oleh kita. Yang pertama adalah hak bimbingan. Jadi anak kecil itu hak untuk dibimbing. Bukan hak untuk disalahkan. Bukan hak untuk dicaci. Tapi anak adalah hak untuk dibimbing. Yang kedua, dan ini harus dirubah dalam mindset pendidikan kita, yaitu hak untuk bermain. Ya. Jadi memberikan waktu untuk bermain dan memberikan ruang untuk bermain, bahkan memberikan tempat untuk bermain. Jadi kalau bikin sekolah SD tidak membikin tempat bermain, itu pelanggaran hak asasi anak. Pemangku sekolahnya bisa dimasalahkan oleh KPAI ya. Karena dalam undang-undang, dalam syariat Islam juga sama, bahwa anak itu ada hak untuk bermain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajari para sahabat untuk ibadah pun dikasih mainan. Yaitu beberapa anak kecil dibuatkan mainan untuk biasa puasa, supaya bisa puasa dibelikan apa? Mainan. Oleh sebab itu kepada orang yang akan bikin sekolah, bedakan antara sekolah dengan bimbingan hanya belajar seperti mungkin les dan sebagainya. Kalau yang diajarkan adalah hanya keilmuan saja atau menyampaikan buku saja, itu namanya tempat les, bukan tempat pendidikan. Karena pendidikan harus dipenuhi hak yang berkaitan dengan jasmaninya. Ya, hak yang berkaitan dengan jasmaninya. Dan Nabi SAW mengajari, lihat ini. Jadi ada hak untuk bermain. Hak untuk bermain. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kelembutan. Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Ya. Yang dinamakan di sini adalah hikmah, ar-rifqu wal-lin, berupa kasih sayang anak itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senangnya itu menggendong anak kecil. Bahkan diletakkan di pangkuannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan si anak ini kencing di situ. Dan Nabi sallam tidak memarahinya dan tidak mengatakan apapun ya kepada anak itu. Ya, jangan sampai mungkin ada di berita hari ini bagaimana orang tua sampai membunuh anaknya karena kencing. Ya, kekerasan kepada anak. Nah ini adalah tarbiyah Nabi Sallam. pendidikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendidikan yang universal. Pendidikan yang universal. Oleh sebab itu para ahli mengatakan bahwa pendidikan di SD terutama adalah pendidikan yang multi. Jadi pendidikan yang multi yang harus setiap sisinya. Setiap sisinya. Ya. Kemudian selain prinsip yang tiga tadi, itu karena itu adalah berkaitan dengan hak. Hak anak yang tidak boleh tidak ada. Bahkan harus catat dengan bahasa saya dengan tinta emas itu ya. Itu kalau anak hilang haknya yang tiga, itu dipastikan punya masalah ketika dia menjelang dewasa. Jadi menjelang 15 tahun ke atas, bahkan seperti bapak-bapak ini gitu, itu dapat dibuktikan. Bapak-bapak yang sering main ketika tua itu dipastikan bahwa ketika kecilnya itu tidak terpenuhi haknya gitu. Jadi kalau senangnya mancing setiap minggu pekan, terus senangnya apa itu terus itu, yang bukan natural gitu, itu dipastikan bahwa punya problem ketika TK-nya gitu. Karena antum ini bukan sekolah TK zaman sekarang gitu. Karena antum mungkin banyak yang tidak terpenuhi gitu hak-hak ketika kecilnya. Dan sesuatu yang perlu dicatat dalam bahasa saya selalu tinta emas ya, bahwa pendidikan itu yang paling besarnya adalah pengalaman hidupnya. Bukan pendidikan itu adalah berkaitan dengan informasi. Artinya pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup ini begini yang dimaksud. Coba, berapa persen yang dicerna oleh anak antum tentang sikap antum kepada anak, marahnya, memukulnya, itu akan jadi pengalaman besar ketika besar. Ya. Adapun mungkin antum pernah duduk ngasih nasihat, mungkin sekian persen itu akan menjadi pengalaman hidupnya. Pengalaman hidupnya. Adapun dari apa yang dicerna dari pengalaman hidup ketika kecil, itu pasti catatan sejauh mana kasih sayang orang tua dan sejauh mana kerasnya orang tua kepada anak gitu. Demikian juga di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan yang langsung mungkin sekolah dan sebagainya. Maka oleh sebab itu baginda Nabi SAW itu memberikan pengalaman yang sangat berharga. Sesuatu yang dicatat oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dan dicatat oleh sejumlah para sahabat, oleh istrinya, oleh pembantunya, oleh para sahabat, itu dikatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah, kata Anas bin Malik, yang aku selama 10 tahun menjadi khidmat kepada Nabi SAW, beliau tidak pernah yuqabbih, tidak pernah mencerca, mencaci, melaknat, kata-kata kasar kepadaku. Ya. Dan itu pengalaman yang dicatat oleh siapa? Oleh Anas Ibnu Malik, apa? Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Tentang siapa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup dari bab ini, sini ada satu hal yang sangat berharga. Ya, bahwa anak itu butuh doa. Jadi anak itu butuh doa. Butuh untuk didoakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hadis ini kan akan ada dalam bab akikah. Beliau mentahnik putranya Ummu Qais radhiyallahu taala anha, mentahnik dan mendoakannya dengan berkah. Jadi mendoakannya dengan berkah. Hal ini menunjukkan bagian yang terpenting dari kewajiban orang tua adalah mendoakan berkah kepada anaknya. Mendoakan dengan kalimat yang baik kepada anaknya. Di mana Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, mendoakan Abu Hurairah, mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang berbeda. Abdullah bin Abbas doanya, Allahumma faqih fid din wa alimhu fit ta'wil. Doa kepada Anas apa? Ya. Yaitu didoakan tiga hal, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anaknya. Dan itu mustajab semuanya, mustajab semuanya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu dalam bahasa Sunda dibura, bahasa Indonesianya disembur mungkin lain ya. Sebab disembur bisa aja bukan. Nabi SAW itu berkumur-kumur, kemudian Abu Hurairah disembur dengan air dari mulutnya dan didoakan untuk tidak lupa lagi kepada setiap hadis yang didengar darinya. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, demi Allah setelah hari ini aku tidak pernah lupa lagi terhadap setiap hadis yang aku dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendoakan berkah untuk apa? Untuk anak didik ya. Itu adalah merupakan bagian yang sangat penting ya bagi seorang bapak atau seorang mudaris. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul al-bauli qa'iman wa qa'idan. Qala hadatsana Adam ibn Abi Yas, qala hadatsana Syu'bah anil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifata radhiyallahu ta'ala anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin pabala qa'iman sumada abimain fajituhu bimain fatawadda'a. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul bauli inda sahibihi wasatat turi bilha'iti. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadasana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadasana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aituni ana wa Nabi sallam natamasha fa ata subatata qaumin fa khalafa haitin fa qama kama yakumu ahadukum fabala fantabantu minhu fa asyara ilayya fajituhu fa kumtu inda aqbihi hatta faraga. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul bauli inda subatati qaumin qala hadasana Muhammad ibn Ar'arah qala hadasana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Ash'ari yushaddidu bil bauli wa yakulu inna bani Israel kana idha asaba thawba ahadihim qarabahu faqala Hudzaifah laitahu amsak atau Rasulullah SAW subatata qawmin pabala qa'iman. Bab yang selanjutnya di sini ada tiga bab, tapi dengan satu hadis, dengan redaksi yang sedikit berbeda-beda. Bab kencing, duduk, dan berdiri. Jadi bab kencing, duduk, dan berdiri. Kemudian bab yang kedua, bab orang kencing di dekat temannya dan berhijab atau bersembunyi di belakang dinding. Artinya tidak jauh dari temannya, tapi dihalangi oleh dinding. Kemudian yang ketiga, bab kencing di tempat pembuangan sampah. Bab kencing di tempat pembuangan sampah. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjelaskan secara global tentang adab qada hajat. Jadi adab-adab qada hajat. Ya, yang sudah dibahas bahwa adab qada hajat pertama ya, ketika kita akan qada hajat masuk toilet atau ketika akan membuka kain berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hubutsi al-khaba'is. Kemudian larangan menghadap kiblat, larangan membelakang kiblat, kemudian apa? Ada beberapa tempat yang dilarang untuk qada hajat. Nah, kemudian salah satu yang dibahas oleh para ulama yaitu adab qada hajat itu yaitu sambil duduk. Sambil duduk. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum qada hajat atau hukum kencing sambil berdiri. Ada dua hadis yang berbunyi larangan kencing sambil berdiri. Itu nas yang ma'ruf, la yabulanna ahadukum qa'ima. Jadi janganlah salah seorang di antara kamu kencing sambil berdiri. Yang kedua yaitu pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana beliau mengatakan man haddatsaka bi anna an-nabiy sallam yabulu qa'iman fala tusaddiqu. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata atau berfatwa, jika ada orang yang bercerita kepadamu bahwa Nabi sallam kencing sambil berdiri, maka jangan dibenarkan. Artinya jangan diterima beritanya gitu. Maka ini pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha kepada orang-orang yang seolah-olah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri gitu. Ya, kencing sambil berdiri. Berarti di sini ada berapa hadis? Ada hadis yang mengatakan larangan berdiri, fatwa Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan hadis Hudzaifah yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Di mana pada hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini, itu hadis Hudzaifah, atau Nabi sallam subatoka qaumin, bahwa Nabi sallam ya pergi ke tempat pembuangan sampah. Jadi subatoh itu tempat pembuangan sampah, yaitu satu komunitas manusia. Babala qaiman, maka Nabi sallam kencing sambil berdiri. Jadi yang meriwayatkan siapa? Hudzaifah. Yang mengingkari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan apa? Idza hadatsaka ahad bi anna Nabi sallam yabulu qa'iman fala tusaddiquhu. Jika ada orang yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi sallam kencing sambil berdiri, maka jangan dibenarkan. Jadi diingkari oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sumada Abi Ma'in, kemudian Nabi sallam meminta air. Fajitu bima'in, lalu kata Hudzaifah, aku pun mendatanginya dengan membawa air. Fatawadda'a, maka Nabi sallam pun berwudu. Jadi Nabi sallam berwudu. Pada hadis yang kedua, di dalam bab yang kedua, yaitu bab kencing di dekat temannya dan bertirai atau ngumpet gitu ya, di belakang dinding, di belakang tembok. Maka di sini hadisnya masih tetap hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwa Hudzaifah dengan Nabi sallam berjalan berdua. Jadi berjalan berdua. Lalu Nabi sallam mendatangi tempat pembuangan sampah. Kemudian beliau bersembunyi, ya, dari aku, artinya dari pandangan saya, kata Hudzaifah, di belakang dinding. Lalu beliau berdiri seperti berdiri biasa, dalam arti ya berdirinya normal gitu. Berdiri seperti berdiri biasa. maka beliau kencing. Kemudian beliau juga meminta kepadaku air seperti biasa. Ya. Maka ya, aku mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan untuk mendatanginya. Maka aku berdiri, ya, di belakang tumitnya. Berarti di sini Hudzaifah sengaja tidak melihat, ya, Nabi Sallam, ya, sehingga selesai Nabi Sallam. Artinya selesai dari qada hajatnya. Pada hadis yang ketiga atau pada riwayat yang ketiga dari jalannya Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan ini masih juga tentang Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu menjelaskan kondisinya. Jadi beliau sangat bersikap keras sebagaimana orang-orang Bani Israel itu keras. Yaitu apa? Kalau kencing kena kain, maka kainnya itu dipotong. Artinya dibuang, dipotong. Jadi tidak boleh. Ya, jadi berbeda dengan keyakinan ataupun amaliyah yang diajarkan kepada umat Islam, di mana mereka tasyadud, artinya kalau orang Nasoro tafrid, kurang, di mana mereka boleh beribadah dengan kain yang ada najisnya, ya. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, ya, berkata dan mengkisahkan kisah yang tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah, lalu beliau kencing sambil berdiri. Ya, berarti di sini ada dua hadis. Hadis yang melarang kencing sambil berdiri, hadis yang menceritakan Nabi Sallam pernah kencing sambil berdiri. Berarti di sini ada dua nas itu, ada dua nas. Nah. Lalu ada hadis yang ketiga selain hadis ini. Di mana hadis ini derajatnya dhaif, artinya derajatnya adalah lemah, ya. Tapi hadis ini diamalkan dari sisi penelitian kesehatan itu. Hadisnya ada di dalam kitab Bulughul Maram, salah satunya yang paling mudah untuk dicari, yaitu dalam bab qada hajat. Bahwa Nabi Sallam apabila beliau kencing, maka bertumpu kepada kaki yang kiri dan mendirikan kaki yang kanan. Jadi bertumpu kepada kaki yang kiri, kemudian mendirikan kaki yang kanan. Tapi hadisnya lemah atas kesepakatan para ahlul hadis. Hadisnya lemah. Nah, cuma ahli kesehatan ataupun dokter menyampaikan penelitiannya bahwa posisi qada hajat seperti ini itu memudahkan untuk keluar kotoran. Jadi memudahkan untuk keluar apa? Kotoran. Jadi memudahkan untuk keluar kotoran. Nah, lalu dari semua hadis ini Sekarang kita akan ambil kesimpulan hukum. Jadi akan ambil kesimpulan hukum. Itu tentang hukum kencing sambil berdiri. Apakah haram? Apakah makruh? Apakah tidak boleh? Pendapat yang paling kuat dari semua pendapat bahwa boleh kencing sambil berdiri indal hajah. Wal aula al julus li'idatil asbab. Bahwa pendapat yang rajih kencing sambil berdiri adalah boleh jika membutuhkan untuk kencing berdiri. Dalam arti ya sulit untuk kencing sambil duduk. Tapi kencing sambil duduk lebih aula, lebih tepat dengan beberapa sebab yang kita akan jelaskan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kencing sambil berdiri adalah boleh, yaitu hadis yang ada dalam bab ini. Hadis yang ada dalam bab ini. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan dan berfatwa, apabila ada orang yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi SAW kencing sambil berdiri, maka jangan dibetulkan atau jangan dibenarkan atau harus diingkari. Maka para ulama memberikan kaidah bahwa al-musbitu muqaddamun alal manfi. Yang artinya bahwa yang tahu itu didahulukan daripada yang tidak tahu. Artinya dalil tentang penetapan bahwa Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri didahulukan dari hadis fatwa Aisyah yang mengatakan tidak pernah berdiri. Karena apa? Perkataan Aisyah ala hasbi ma'rifatiha, bahwa apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sepengetahuannya. Karena di sana Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri berdasarkan hadis siapa? Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha. Maka yang mengetahui sebagai dalil bagi yang tidak apa? Mengetahui. Artinya dalil penetapan didahulukan daripada dalil penafian. Itu hadis siapa? Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun pengingkaran Aisyah, maka dihukumi oleh para ulama itu sepengetahuannya. Dalam arti mungkin selama itu berada bersama siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu di rumahnya gitu. Maka hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu pernah kencing sambil berdiri itu tidak bisa dinafikan karena telah menetapkan. Maka berarti pendapat yang rajih hukumnya boleh kencing sambil berdiri. Ya, seperti mungkin tadi sudah disebutkan, ya seperti mungkin toilet-toilet yang ada di tempat-tempat hari ini di apa rest area dan semisalnya. Kemudian bahwa kencing sambil duduk itu lebih aula, artinya lebih utama. Apa alasannya? Yang pertama, mimbabil ikhtiyat, dari sisi kehati-hatian. Jadi karena tadi ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah kencing sambil berdiri, maka ikhtiyat, kehati-hatian. Yang kedua, lebih menjaga aurat. Artinya kencing sambil duduk akan lebih menjaga apa? Aurat, ketimbang kencing sambil berdiri. Jadi kemungkinan akan kelihatan aurat lebih besar, lebih besar. Yang ketiga, yaitu al-istinab minat talawuf, dari sisi kita bisa menjauhi kemungkinan kencing itu bisa kemana-mana gitu kan. Kalau berdiri mungkin kena pakaian kita atau mungkin kena bagian badan kita. Maka ketika duduk itu lebih apa? Lebih terjaga gitu. Dari sisi bekas kencing itu gitu. Maka istinab menjauhi lebih baik. Ya. Yang selanjutnya, tapi ini tidak bisa dikatakan sunnah ya. Karena hadisnya dhaif. Ya. Jadi hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Ya. Yaitu hadis Suraqah Ibnu Malik yang berbunyi allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i anak uda alal yusra wa yansibul yumna, bahwa Nabi SAW itu mengajari kita duduk pada kaki yang kiri dan berpijak pada kaki yang kanan. Artinya kaki yang kanannya diberdirikan dan duduk di kaki yang kiri. Tapi hadisnya dhaif. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Nah, hanya saja dari sisi penelitian, tajrubah penelitian kedokteran itu menyebutkan bahwa posisi lambung itu memudahkan untuk mengeluarkan kotoran dalam posisi seperti itu. Maka para ulama mengatakan posisi duduk seperti diajarkan dalam hadis ini, ketika buang air besar atau ketika kencing, itu yustahab, bukan yusannu, beda ya, yustahab dengan yusannu, disunahkan beda, yustahab, artinya dicintai, dianggap lebih baik, karena punya maslahat, karena punya maslahat, tapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang sunnah, dalam arti kalau melakukan seperti itu dapat pahala, tidak, tetapi apa? Li ajli masalih, li ajli maslahati dunia, untuk maslahat dunia. Ya, untuk maslahat dunia. Jadi kencing sambil duduk itu lebih aula. Tapi tidak mengatakan haram kalau kencing sambil berdiri. Karena ada nas, ada hadis yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis yang tadi. Wallahu taala alam. Dan kita buka pertanyaan untuk pemirsa dan untuk semua jemaah yang hadir di tempat ini. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Qatadah Afidhullahu Ta'ala untuk materi yang telah disampaikan berkenaan dengan materi kita di pekan yang lalu. Kita bahas kembali dan menambah sedikit ilmu serta masuk ke bab yang baru di kesempatan sore hari ini, yaitu hukum kencing sambil berdiri. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali untuk sahabat Gema Islam bisa melalui WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811-2425255 dan juga tentunya termasuk untuk akhwat ataupun ikhwan yang ingin bertanya melalui pesan singkat melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255. Baik, kita terlebih dahulu memberikan waktu untuk penanya yang ingin bertanya langsung dari jamaah Masjid Aisyah, di khususnya untuk ikhwan. Baik, sudah ada satu jamaah yang ingin bertanya. Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya Adi dari Cisayong. Apakah kotoran cicak dan kencing kecoa termasuk najis? Dan apabila ketika kita sholat di tempat sholat kita atau di pakaian kita terdapat kotoran kecoa atau kotoran cicak, kita tidak menyadarinya dan setelah selesai sholat baru sadar, apakah harus diulang lagi? Apabila termasuk najis, apa haruskah diulang lagi atau bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz. Ya, kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Binatang-binatang yang tadi seperti cecak, kecoa. Nanya-nanya. itu tidak najis kotorannya, ya. Jadi tidak najis kotorannya, ya. Itu yang dikecualikan. Dan kita telah membahas secara global bahwa semua kotoran manusia adalah najis, ya, yaitu makhroja an sabilain, yang keluar dari dua jalan. Adapun kotoran binatang, maka dibagi dua. Kalau binatang itu haram dagingnya dimakan, maka kencing dan kotorannya adalah najis. Dan semua binatang yang halal dagingnya, maka kotorannya adalah suci, ya, seperti kencing sapi, kambing, unta. Pendapat yang rajih adalah suci. Pendapat yang rajih adalah suci. Adapun binatang yang berkaitan dengan serangga, maka serangga itu binatang yang suci, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, pengecualiannya itu al-jarodu wattihal. Jadi binatang serangga itu semuanya adalah suci, ya, termasuk bangkainya juga adalah suci, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi penjelasan, pencerahan untuk penanya kita. Baik, kami persilakan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya langsung. Baik, sudah ada persiapan, ya, boleh? Betul. Panitia, diberikan mikrofonnya. Di depan. Ya. Ya, ini enggak apa-apa. Audionya boleh dinaikkan? Ya, silakan. Silakan. Baik, ditanya langsung enggak masalah. Bertanya langsung, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang izin bertanya, apabila kita sedang atau setelah olahraga kan ada keringat, kan itu merupakan hasil dari kotoran dalam tubuh manusia, ya kan? Apabila tidak bebersih terlebih dahulu, apakah itu sah sholatnya atau bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya. Baik, Ustaz. Boleh diulang pertanyaan, ya? Suaranya sedikit mendengar. Tidak. Ketika sedang olahraga itu akan menghasilkan keringat, ya Ustaz? Oh, keringat. Ya, apakah itu ketika kita sholat dan Baik. Iya, iya. Keringat, ya. Keringat, Ustaz. Nah, ya. Kami persilakan, Ustaz. Ya. Pertanyaannya apakah keringat itu najis atau enggak, ya? Maka jawabannya al-muslimu tahirun wa arakuhu tahirun. Orang muslim itu tubuhnya suci dan air keringatnya juga adalah suci, gitu. Jadi tidak najis, suci, gitu, ya. Baik Ustaz, ya. Jazakumullah khair untuk jawabannya dan tentunya penjelasan Ustaz tadi termasuk berarti keringatnya Ustaz, ya, ya, termasuk keringat. Suci. Baik, silakan satu pertanyaan lagi kami persilakan untuk penanya dari jamaah langsung di kesempatan sore hari ini. Boleh pertanyaan bebas, baik di sebelah sini, ah. Dan tentunya juga untuk sahabat Gema Islam bisa mengirim ke pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita sudah siap dengan penanya, silahkan. Kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, kalau untuk membersihkan najis yang berat, apakah boleh mengganti mencuci dengan tanah dengan sabun gitu? Terima kasih. Menggantinya dengan sabun, ya Pak. Baik. Enggak dengan tanah, tapi dengan sabun. Baik. Itu, ya, pertanyaannya. Ini telah kita pelajari di hadis sebelumnya, ya. Jadi apakah tanah bisa diganti dengan deterjen atau semisalnya? Maka pendapat yang benar, la yajuz syar'an wala aqlan. Jadi tanah tidak bisa diganti dengan alat apapun atau dengan benda apapun secara dalil syar'i atau secara penelitian akal. Ya, artinya secara penelitian ilmiah. Adapun secara syar'i, karena Nabi SAW telah menetapkannya, wa afiruhu aw ihdahuna biturab, salah satunya dengan tanah. Jadi Nabi SAW menghususkan dengan tanah, yaitu untuk membersihkan air liur anjing. Dari sisi penelitian ilmiah, bahwa para ahli kesehatan mengatakan bakteri yang ditimbulkan dari air, apa, dari mulut anjing itu tidak bisa mati dengan apapun, artinya dengan rinso atau yang lainnya itu tidak bisa matinya, hanya dengan apa, dengan tanah yang dicampur dengan air. Jadi tidak bisa diganti dari sisi syar'inya, dari sisi penelitian kesehatan pun tidak bisa diganti. Ya. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz untuk satu jawabannya. Semoga kembali menjadi pencerahan dan juga jawaban untuk penanya kita. Baik, pertanyaan selanjutnya kita cukupkan dari jamaah. Kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari sahabat Gema Islam ataupun mungkin ada akhwat yang bertanya. Baik, pertanyaan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita masih memiliki wudu kemudian datang waktu sholat, lebih baik wudu lagi atau tidak Ustaz? Jazakumullah khairan dari Tazara. Nah Ustaz, ya, masih punya wudu kemudian datang waktu sholat, tidak wajib untuk wudu lagi. Ya. Tapi kalau kita mau tajdidul wudu, dalam arti berwudu untuk setiap sholat, tidak mengapa. Artinya tidak mengapa. Hal itu karena Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Nabi SAW pernah melakukan sholat, beberapa sholat dengan satu kali wudu. Dan Nabi SAW pun pernah melakukan wudu dalam setiap sholat. Jadi kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh. Dan Umar radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ini, bahwa Nabi SAW pernah melihat, maaf, Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat Nabi SAW sholat, beberapa sholat dengan satu kali wudu. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, jadi katakan sengaja ini aku lakukan. Jadi sengaja aku lakukan, bahwa boleh sholat, beberapa sholat dengan satu kali apa? Wudu. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk penanya dan juga untuk kita semua. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik, dari Bapak Mujito Hadi. Assalamualaikum Ustaz, pencerahannya, bagi orang yang lanjut usia, biasanya kencing itu tidak tuntas Ustaz, masih ada sisa, dan padahal sudah dibersihkan dan yakin sudah bersih. Kemudian mengambil wudu, melanjutkan sholat, di saat sholat baru terasa keluar air kencing kembali Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terasa kapan terasanya? Pada saat sedang sholat Ustaz, keluar ya, air kembali. Ya, ini mungkin pertanyaan yang sampai akhir perbahasan wudu akan diulang-ulang pertanyaan. Udah sering diulang-ulang. Yang jelas kaidahnya al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Maka orang tidak boleh dalam masalah wudu batal itu bersandar kepada ragu. Ya, contohnya tadi was-was keluar, maka jangan diikuti. Jadi bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, muslimah itu jangan mengikuti was-was. Karena was-was dalam bersuci itu banyak. Satu, was-was kentut atau enggak, itu ada nasnya, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kamu membatalkan sholatmu atau wudhumu sehingga mendengar suara atau mencium bau. Jadi kalau terasa dalam bahasa orang Sunda mengusial gitu ya, ngerbek gitu, kemudian bergejolak perut, kemudian terasa keluar kentut atau enggak, maka jangan diikuti. Pastikan kita batal. Bagaimana cara memastikannya? Kata Nabi SAW, kamu mendengar suara atau mencium bau. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang tidak boleh untuk mengikuti was-was yang ada di dalam hatinya. Ya, dan itu satu bentuk rekayasa syaitan kepada Bani Adam. Jadi, ketika sholat, orang diragukan berapa jumlah rokaatnya. Maka syaitan memberikan bisikan kepada kita, udah 3 atau baru 2. Maka Islam mengajari kita agar menolak bisikan syaitan itu dengan mengambil yang yakin. Maka ambillah bahwa kita baru 2, karena yang 3 itu belum yakin. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Di sini ada kaidah lain. Kalau kita itu telah berwudu kemudian ragu batal, maka jangan dianggap batal karena asal adalah berwudu. Kemudian kalau kita itu setelah batal dan ragu apakah udah berwudu atau belum, maka ambillah bahwa kita belum berwudu. Inilah yang dinamakan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan tidak boleh dikarahkan oleh keraguan. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya, semoga menjadi kejelasan. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini, pertanyaan dari Akhwat. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya sholat orang tua atau manula yang memakai diapers atau pampers dewasa Ustaz karena sakit? Apakah harus dilepas terlebih dahulu Ustaz? Iya. Dilepas atau tidak tergantung. Kalau dianggap udah kencing ya dibuka gitu dengan pempes yang baru. Kalau dianggap tidak keluar apa-apa, ya tidak perlu apa? Tidak perlu dibuka. Itu kalau masih bisa terkontrol kencingnya. Ya, dan si orang tua ini tidak pikun ya, catat dulu. Jadi kalau bapaknya udah pikun, tidak wajib lagi sholat. Ya, kalau bapaknya udah pikun, tidak wajib lagi apa? Sholat. Karena hadisnya jelas, rufi al-qolamu an-salasin. Tapi kalau si bapak ini, orang tuanya masih sehat, dalam arti akalnya, tapi sakit fisiknya, tadi kalau masih bisa terkontrol kencingnya, maka setiap akalat mesti dikontrol apa? Alatnya gitu. Tapi kalau udah punya penyakit salasil baul tahu enggak? Orang yang udah tidak kontrol lagi dengan kencingnya. Maka cukup untuk berwudu dan dibersihkan setiap akan sholat. Kalau udah sholat keluar lagi, maka itu makfuun. Artinya dapat toleransi, tidak mengapa. Jadi yang keluar terus maksudnya. Jadi itu perinciannya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik Ustaz, itu tadi pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai penutup, mungkin ada ingin yang disampaikan kembali Ustaz, baik nasihat ataupun rangkuman. Ada mungkin masalah kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri mungkin di tengah-tengah masyarakat ini dianggap aib yang sangat besar gitu ya. Bahkan sepertinya kencing sambil berdiri akhlak orang kafir gitu ya. Bahkan ada pepatah ya, guru kencing berdiri, anak kencing berlari gitu. Ya. Dalam arti kencing sambil berdiri itu bukan aib dalam Islam. Setelah kita belajar sejumlah hadis ini. Ya. Tapi kencing sambil duduk tadi dikatakan apa? Boleh. Dan kencing sambil berdiri juga dengan mengikut dua syarat penting. Yaitu apa? Menjaga aurat tetap, karena ada ancaman kemarin ya, orang yang kencing kemudian auratnya kelihatan akan terkena adab kubur. Yang kedua, air kencingnya tidak menetes atau tidak kena ke kain atau ke badan, sehingga menjaganya. Karena dalam hadis yang telah kita lewati bahwa salah satu penyebab orang akan mendapat adab kubur ayat anil baul, yaitu yang tidak bersuci dari air kencingnya. Maka hal yang harus dipahamkan, jadi niat itu, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui juga dengan seluk-beluknya, keseluruhannya. Jadi jangan sampai kita mengingkari berlebihan, ternyata Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Dan hadisnya di mana? Sahih Bukhari. Kalau hadis yang melarang sambil berdiri, para ulama mengatakan hadisnya tidak kuat kan gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami ya. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan faidah yang sangat berharga tadi berkaitan dengan kita, mungkin para bapak, para ibu sebagai pendidik di rumah, maka perhatikanlah tiga hal sangat penting tentang hak anak itu. Jadi anak itu untuk dibimbing, hak untuk bermain, hak untuk apa? Untuk dikasih sayangi. Itu kewajiban kita. Wa akhiri da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.